Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها إخواني وأخواتي في الله أعاذني الله وإياكم. Di pagi hari ini, alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk bisa bermajelis di dalam majelisul ilm, di dalam majelis yang di dalamnya dibacakan ayatullah, ayat-ayat Allah, wa hadithu rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita berharap di majlis kita ini turun barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengannya atau melalui majlis ini Allah menambah ilmu pada diri kita, yang dengan sebab ilmu tersebut Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Sebagaimana janji Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, memiliki ilmu basirah tentang agamanya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu, orang-orang yang memiliki ilmu tentang agama ini, darajat, akan diangkat beberapa derajat lebih tinggi. Keutamaan ilmu sangat tinggi di dalam syariat kita ini. Terlebih lagi ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu li wa lakum, di zaman ini terkhusus kebutuhan seorang hamba akan ilmu itu adalah perkara yang tidak bisa lagi ditunda-tunda. Kebutuhan ilmu, kebutuhan seorang hamba kepada ilmu sangat mendesak sifatnya. Karena berbagai hal yang bisa memalingkan dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, baik berupa fitnatus syubhat wa fitnatus syahawat, mengancam keistiqomahan iman dan takwa kita. Tidak bisa kita selamat dari alfitan tersebut kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu yang menumbuhkan al-khasyah di dalam kalbu seorang hamba. Hanya dengan ilmu seorang hamba bisa memiliki al-khasyah di dalam kalbunya. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang atau hamba-hambanya yang memiliki rasa khasyah hanyalah para ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah hamba-hambanya yang takut kepada Allah adalah dari kalangan para ulama, orang-orang yang berilmu, memiliki ilmu, basirah tentang agama ini. Maka dengan ilmu itu, hafidhani wa hafidhakumullah, dengannya akan tumbuh rasa khasyah di dalam jiwa kita, di dalam kalbu kita, yang dengan rasa khasyah itu, kita akan menghindar, menjauhi fitnatus syahwat. Godaan-godaan syahwat di dunia ini. Baik syahwat yang sifatnya syahwat harta, syahwat terhadap al-mal, begitu juga syahwat kepada al-manasib, wal-jah, kedudukan, dan posisi di hadapan manusia. Begitu juga syahwat untuk bisa mendapatkan as-sana wal-madah minan nas. Syahwat untuk bisa disanjung, dielulukan, dipuji oleh manusia. Ini syahwat duniawi. Tidak bisa seorang hamba terhindar dari syahwat ini, yang sangat berbahaya ini, kecuali dengan ilmu. Yang dengan ilmu itu tumbuh rasa khasyah di dalam hatinya. Oleh karena itu, di antara doa yang sering dipanjatkan Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka min khasyatika allati tahullu baini wa baina ma'asika. Atau kama qala SAW, ya Allah, aku meminta kepadamu rasa khasyah. Rasa khasyah kepadamu yang menghalangiku dari ma'asika, dari perbuatan-perbuatan maksiat kepadamu. Ini fungsi ilmu yang pertama, menumbuhkan rasa khasyah di dalam kalbu seorang hamba yang menghalangi dia dari fitnatus syahwat. Fungsi ilmu yang kedua adalah dengan ilmu itu ada cahaya di dalam hatinya. Yang dengan cahaya itu Allah memberikan kepadanya Al-Furqan, pembeda, yang dengannya dia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana ucapan yang benar dan mana ucapan yang salah, mana sesuatu yang hak, kemudian dia ikuti, dan mana sesuatu yang batil, kemudian dia jauhi. Dengan ilmu, seorang hamba akan bertambah akalnya. Akalnya akan semakin sehat, akalnya akan semakin kuat. Ketika seorang bertambah akal sehatnya, semakin kuat akalnya, akan bertambah furqannya. Ma'rifat cahaya yang ada dalam hatinya membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian, setelah membedakan hal itu, dia memilih untuk mengikuti al-haq dan menjauhi al-batil. Sebagaimana dikatakan, laisal aqilu man arafa al-haqqa wal-batil. Bukanlah orang yang berakal itu seorang yang hanya bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bukan itu seorang yang berakal. Berapa banyak orang-orang yang menyimpang, nasallallahu salamata wal afiyah, yang dulunya berada di atas manhajus salaf, berada di atas prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah di dalam dia beragama, kemudian dia jatuh terpelanting, menyimpang dari jalan al-haq, padahal dia memiliki ilmu. Dia memiliki ilmu mana yang hak dan mana yang batil. Tapi dia lebih memilih kebatilan, mencampakkan dan meninggalkan al-haq, jalan kebenaran. Ini bukan orang yang berakal yang seperti ini. Oleh karena itu disebutkan, laisal aqilu man arafa al-haqqa wal batil. Bukanlah orang yang berakal itu orang yang hanya bisa sekedar membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Walakin al-aqila man arafa al-haqqa fattaba'ahu. Akan tapi seorang yang berakal itu adalah orang yang bisa mengetahui al-haq, kemudian mengikutinya. Wa arafa al-batila fatarakahu. Dan dia bisa mengenal kebatilan, mengetahui kebatilan, kemudian meninggalkannya. Demikian ikhwani wa akhwati fillah, pentingnya ilmu. Sehingga dari sini nasihat bagi ana pribadi dan kepada ikhwanuna wal akhwat jami'an untuk berihtimam dalam mengkaji dan menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan jadikan talabul ilm, mencari ilmu, menuntut ilmu, menghafal ilmu, memahami ilmu itu hanya perkara sampingan dalam hidup kita. La. Jika ada yang memahami seperti itu, maka dia telah salah besar. Keliru dia di dalam prinsip hidupnya tersebut. Seorang mukmin, seorang muslim yang shadiq, yang jujur di dalam keimanannya, menjadikan ilmu ini menjadi prioritas utama dalam hidupnya. Karena hanya dengan ilmu itulah dia bisa mengenal Rabb-nya, mengenal Allah, zat yang dia ibadahi. Dengan ilmu itu dia bisa mengenal syariat, syariat Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian menjalankannya, komitmen di atasnya. Jadikanlah ilmu sebagai prioritas utama dalam hidup kita, bukan yang lain. Maka barakallahu fikum, di sini sekaligus sebagai nasihat, hendaknya kita menambah semangat kita di dalam thalabul ilm. Karena dengan itulah bidnillahi ta'ala kita akan selamat di dunia dan di akhirat hingga kita berjumpa dengan Rabbuna Jalla fi'ula. Wallahul musta'an. Di dalam pertemuan kita atau majelis kita di siang hari ini, kita akan melanjutkan sedikit pembahasan tentang tema kajian rutin kita di ahad yang pertama ini, yaitu sifatul mar'ati salihah, sifat-sifat dari wanita salihah. Kita akan menyebutkan sifat yang berikutnya. Di antara sifat al-mar'atu salihah adalah al-hadharu syadid min ittiba'i khutuwati syaitan. Sangat waspada, memiliki kewaspadaan yang sangat tinggi dari ittiba' khutuwati syaitan, dari mengikuti langkah-langkah syaitan. La'natullah alaih. Ini diantara sifat al-maratus salihah. Memiliki sikap al-hadar, kewaspadaan, kehati-hatian yang sangat ekstra. Jangan sampai dirinya terjatuh pada khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan, apalagi mengikutinya. Karena seorang wanita yang salihah, dia akan memiliki rasa takut. Rasa takut jika asyaitan yatasallat alaiha, syaitan bisa menguasai dirinya, membawa dirinya kemana dia inginkan. Karena sungguhnya pangkal dari segala musibah, pangkal dari segala bala dan kejelekan adalah karena ittiba'u khutuwati syaitan. Ini yang harus kita camkan baik-baik. Pangkal dari segala kejelekan, bala, musibah yang terjadi, baik musibah yang menimpa dunia seseorang maupun agama seseorang, itu adalah karena mengikuti langkah-langkah syaitan. Oleh karena itu Allah Rabbuna Jalla fi'ulah telah memberikan peringatan di dalam Al-Quranul Karim, memperingatkan hamba-hambanya sebagai bentuk rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, memperingatkan mereka dari mengikuti langkah-langkah syaitan. Dalam surat Al-Baqarah, ayat yang ke-168 hingga 169, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, makanlah dari apa yang ada di bumi ini, halalan tayyiba, yang halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan sampai kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduun mubin. Karena sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Allah memperingatkan hamba-hambanya, jangan sekali-kali mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Karena syaitan itu musuh bagi kalian. Bagaimana mungkin kalian mengikuti seseorang yang dia menyimpan permusuhan kepada kita? Maka ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat. Jangan sampai kita mengikuti, menuruti seorang yang memusuhi kita. Jangan. Kenapa? Karena pasti dia akan berniat untuk mencelakakan dan memudaratkan kita. Pasti dia akan berniat untuk menimpakan kepada kita kejelekan. Allah sebutkan dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-169, innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Hanyalah dia, yaitu syaitan, memerintahkan kalian untuk berbuat su', berbuat kejelekan, wal fahsya, perbuatan fahisyah-fahisyah, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan dia juga memerintahkan kalian untuk berbicara tentang Allah tanpa kalian mengetahui ilmunya. Mengikuti langkah-langkah syaitan yang Allah peringatkan dalam ayat ini dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya. Apa saja yang tergolong langkah-langkah syaitan itu? Beliau berkata rahimahullah, "Lamma amarahum bittiba'i ma amarahum bihi id huwa ainu salahihim nahahum an ittiba'i khutuwati syaitan." Dalam ayat ini Allah melarang dari mengikuti langkah-langkah syaitan. Apa itu langkah-langkah syaitan? Turuqahul lati ya'muru biha, yaitu setiap jalan-jalan syaitan yang dia memerintahkan dengannya. Wahiyya jami'ul ma'asi, apa yang termasuk kepada jalan-jalan langkah-langkah syaitan? Yaitu segala bentuk perbuatan al-ma'asi. Baik al-ma'asi kemaksiatan lisan, kemaksiatan mulut, menggunakan lisannya untuk perkara-perkara yang Allah murkai. An-namimah, mengadu domba antara satu muslim dengan muslim yang lain. Atau al-ghibah, menyebutkan aib saudaranya, yang mana saudaranya tidak suka jika aibnya itu disebut-sebut. Dan juga berbagai bentuk macam kemaksiatan lisan yang lain. Al-ma'asi, kemaksiatan yang dilakukan mata. Tidak menjaga matanya dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Padahal dia telah diperintahkan untuk menundukkan pandangan matanya dari perkara-perkara yang Allah benci. Kaum wanita juga diperintahkan untuk ghaddul basar. Sebagaimana kaum pria juga diperintahkan hal itu. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Dan katakanlah kepada kaum mukminat untuk menundukkan pandangan-pandangan mata mereka. Dengan tegas ayat ini memerintahkan hal itu. kaum mukminat juga diperintahkan untuk menundukkan pandangan mata. Min kufrin wa fusukin wa zulmin. Langkah-langkah syaitan adalah segala bentuk macam kemaksiatan, baik berupa kekufuran, kefasikan, dan kezaliman. Naam. Ini penjelasan yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Dalam ayat yang lain pula, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, ayat yang ke-208, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fissilmi kaffah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduun mubin. Sekali lagi, Allah mengulang peringatan dari mengikuti langkah-langkah syaitan. Sehingga ini perkara serius. Sebuah perintah, sebuah larangan yang Allah sebutkan berulang kali dalam Al-Quran, ini menunjukkan hal itu rawan terjadi pada hamba-hambanya. Seringkali hamba-hambanya melakukan hal itu, pelanggaran itu, sehingga larangan itu diulang berkali-kali sebagai bentuk peringatan. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Secara kaffah. Jangan hanya mengerjakan satu syariat, meninggalkan syariat yang lain. Pilih-pilih dalam mengerjakan syariat. Bermanhaj pula demikian. Dalam sisi pakaiannya, sudah menerapkan aturan syariat, berhijab dengan hijab syar'i. Ya. Akan tapi lisannya, ucapannya tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Akidahnya, keyakinannya, prinsip hidupnya tidak sesuai dengan tuntunan manhajus salaf. Ini keliru. Jangan kita bersikap demikian. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam itu secara totalitas. Jadi ini bukan pilihan, tapi perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita masuk sepenuhnya ke dalam Islam dalam seluruh aspek kehidupan kita. Baik dalam bidang akidah terlebih, ibadah, muamalah, akhlak, adab, al-adab. Kita harus menerapkan Islam di seluruh aspek kehidupan kita. Bagaimana adab-adab yang dituntunkan di dalam Islam tentang rumah tangga? Bagaimana adab kepada suami? Bagaimana adab kepada tetangga? Bagaimana berakhlak yang baik kepada anak? Jangan sampai mencela, mencaci anak yang bisa menjatuhkan mentalnya. Ini di antara prinsip Islam, tuntunan Islam. Masuklah Islam ke dalam, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Kafah. Jangan sampai hanya sekedar berbaju, berhijab syar'i, akan tapi lisannya la'an. Suka melaknat, suka mencaci, suka mencela. Terlebih lagi yang dicela itu anaknya sendiri. Atau orang lain. Inilah yang bagi. Tidak sepantasnya bagi seorang muslim, seorang muslimah melakukan yang demikian ini. Seharusnya dia malu. Malu. Berbaju, berhijab syar'i, tapi lisannya la'an. Suka melaknat, suka mencaci. Suka menggibahi saudarinya. Saudarinya seiman digibahi. Dijatuhkan kehormatannya. Suka mengadu domba yang satu dengan yang lain. Layam bagi yang seperti ini. Tidak sepantasnya dilakukan. Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Sepenuhnya. Jangan setengah-setengah. Jangan pilih-pilih. Karena ini adalah ciri-ciri atau perbuatan, di antara perbuatan tercela kaum Yahud. Al-Yahud, kaum-kaum orang-orang Yahudi. Di antara ciri khas tercela pada mereka adalah demikian. Mengambil satu syariat yang sesuai dengan kepentingan duniawinya, kepentingan syahwatnya, tapi dia atau mereka meninggalkan, mencampakkan syariat yang lain, syariat Allah yang lain, yang bisa merugikan syahwat duniawinya. Ini ciri-ciri orang Yahudi. Jangan sampai kita meniru mereka. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ketika setiap kita mendengar dalam Al-Quran lafaz ini, wala tattabi'u khutuwati syaitan, maksudnya bukan langkah-langkah syaitan. Mana langkah syaitan itu? Hissi, secara hissi bagaimana? Bukan. Yang dimaukan adalah langkah-langkah syaitan yang bersifat maknawi. Yaitu segala bentuk kemaksiatan, baik berupa kekufuran, kefasikan, kezaliman. Itulah langkah-langkah syaitan. Karena memang syaitan tidak memerintahkan manusia kecuali untuk melakukan hal-hal tersebut. Innahu lakum aduun mubin. Sekali lagi, Allah memperingatkan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagi kalian. Dalam ayat yang lain pula, dalam surat Al-An'am, Allah memperingatkan lagi tentang hal ini. Kulu mimma razaqakumullah, makanlah dari apa yang Allah rizkikan kepada kalian. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduun mubin. Lafaz yang sama persis Allah ulang dalam ayat ini. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, penting untuk kita ketahui. Syaitan itu licik. Syaitan itu penuh dengan tipu daya. Di antara bentuk kelicikan dan tipu daya syaitan, dia akan berusaha mengajak seorang hamba yang berupaya untuk komitmen berjalan di atas as-siratul mustaqim, komitmen berjalan di atas al-haq. Syaitan akan tetap berusaha untuk menggelincirkan dia. Di antara bentuk kelicikan dan tipu daya syaitan, dia akan berusaha menggambarkan perkara yang hak, dia gambarkan seolah-olah menjadi perkara yang batil. Dia menjadikan hamba tersebut memandang sesuatu yang hak seolah-olah batil, sehingga akhirnya dia membenci kebenaran tersebut. Dia membenci al-haq tersebut dan meninggalkannya. Ini di antara bentuk tipu daya dan kelicikan syaitan. Sebaliknya, dia akan berupaya menghiasi al-batil, menghiasi kebatilan-kebatilan, dihiasi supaya si hamba tadi melihat kebatilan itu di dalam bentuk al-haq. Nah, ini kita waspada. Jadi tidaklah syaitan itu ketika mengajak kepada kejelekan, dia terang-terangan. Terlebih lagi yang digoda ini, yang berusaha untuk digelincirkan ini adalah seorang yang memiliki ilmu. Atau memiliki ma'rifah. Memiliki azm, tekad dan komitmen untuk berjalan di atas as-siratul mustaqim. Maka dia akan berusaha untuk melancarkan tipu daya dan muslihatnya. Hal ini sebagaimana yang terjadi, azani Allah wa iyyakum, kepada Abuna Adam. Abuna Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Bagaimana syaitan iblis laknatullah alaih menyeret keduanya terjatuh pada perkara yang Allah larang, tapi digambarkan seolah-olah kebatilan itu digambarkan sebagai sesuatu yang hak. Hal ini Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-22. Allah Ta'ala berfirman. Waya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam al-jannah. Fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Dan makanlah kalian berdua sekehendak kalian, semau kalian. Akan tapi wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan sekali-kali kalian berdua mendekati pohon ini. Itu, ini adalah pohon yang terlarang, yang Allah larang keduanya untuk memakan darinya. Fatakuna minal zalimin. Maka niscaya jika engkau, kalian berdua mendekatinya, niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang zalim. Tapi coba kita lihat. Ketika Adam dan Hawa sudah diperingatkan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana tipu daya yang dilancarkan syaitan, dia tidak tinggal diam. Dia akan terus berupaya mencari celah supaya Adam dan Hawa mengikuti langkah-langkahnya. Fawaswasalahuma syaitan. Maka syaitan memberikan waswas, pikiran jahat kepada keduanya. Liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma. Tujuannya adalah agar keduanya menampakkan, atau untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Perhatikan tipu daya dan kelicikan syaitan, iblis laknatullah alaih, ketika mengajak keduanya untuk melakukan perkara yang Allah larang dan Allah haramkan, dia tidak terang-terangan. Ini perkara haram, ini perkara batil, jalankan saja. Ini perkara yang jelek, sudah, lakukan saja. Tidak demikian. Yang pertama, cara pertama yang ditempuh oleh iblis adalah menanamkan su'udzan, prasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hati-hati. Ya. Oleh karena itu dalam syariat kita, kita dilarang berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dosa besar. Su'udzan kepada Allah, ini adalah dosa besar. Tidak boleh. Dan ini, upaya ini yang dilakukan iblis. Apa kata dia? Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakain. Tidaklah Allah melarang kalian berdua dari pohon ini kecuali agar kalian menjadi malaikat. Jadi dia memberikan syubhat, memberikan kerancuan berpikir, ya, bahwasanya Allah melarang keduanya dari mendekati pohon itu agar jangan sampai keduanya menjadi malaikat. Nah, wa takuna au takuna minal khalidin. Dan agar jangan sampai kalian berdua kekal di dalam al-jannah ini. Adam dan Hawa menginginkan untuk tetap kekal di dalam al-jannah. Selama-lamanya kekal di dalam al-jannah. Dengan berbagai kenikmatan yang ada padanya. Maka ketika syaitan melihat hal ini, ya, dia masuk melalui pintu ini. Masuk melalui celah ini. Nah, ini harus hati-hati. Syaitan akan masuk melalui jalan syahwat untuk menggelincirkan seorang hamba kepada perkara yang haram. Syahwat dan syubhat. Ini adalah murni kebohongan. Yang dikatakan iblis ini murni kebohongan. Dusta dia. Tapi dia membaca hal itu, melakukan hal itu karena membaca, melihat ada keinginan, ya, pada Adam dan Hawa untuk bisa kekal di dalam al-jannah. Maka dia melakukan kebohongan ini, kedustaan ini, untuk menggelincirkan keduanya. Kemudian Allah melanjutkan, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Sekali lagi, ya, iblis menggambarkan dirinya adalah sebagai seorang yang nasih, yang menyampaikan nasihat untuk kebaikan keduanya. Nah, ini menjadi gambaran bagi kita. Barakallahu fikum. Ahlul batil selamanya ini, hingga hari kiamat nanti, ahlul batil pasti akan menampakkan dirinya sebagai seorang yang baik, sebagai seorang yang nasih. Tidak ada ahlul batil terang-terangan menyatakan saya ahlul batil. Tidak ada. Pasti ahlul batil itu menampakkan dirinya sebagai seorang yang baik. Untuk menipu manusia, menipu hamba-hamba Allah agar mengikuti kebatilannya. Di sini iblis juga melakukan hal yang demikian ini. Wa qasamahuma, dan dia bersumpah kepada keduanya, inni lakuma, sesungguhnya aku adalah penasehat yang terpercaya bagi kalian. Ya. Fadallahuma bighurur, maka akhirnya iblis menggelincirkan keduanya, atau menggelincirkan pada tipu dayanya. Membujuk keduanya sehingga terjatuh pada tipu dayanya. Sehingga terjadilah apa yang terjadi. Falamma dhaqas syajarata badat lahuma sawaatuhuma, maka ketika keduanya telah memakan dari pohon yang terlarang itu, maka nampaklah aurat keduanya. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ, sehingga kemudian mulailah keduanya menutupi auratnya dengan daun-daun yang ada di surga, yang ada di al-jannah. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا, maka ketika itu Rabb dari keduanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, memanggil keduanya. أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ, bukankah telah aku larang kalian berdua dari pohon tersebut. Wa qul lakuma innasyaitana lakuma aduwwun mubin, dan bukankah aku telah mengatakan kepada kalian berdua sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Demikian ikhwani wa akhwati fillah, peristiwa ini Allah abadikan di dalam Al-Qur'an sebagai bentuk pelajaran penting bagi anak cucu Adam, bagi kita semua anak cucu Adam. Jangan sampai kita tertipu oleh tipu daya dan kelicikan iblis, syaitan, sebagaimana yang terjadi pada kedua bapak ibu kita, Adam dan Hawa alaihissalam. Pelajaran penting. Dari sini kita bisa mengetahui, yang pertama, bahwasanya ahlul batil ketika mengajak orang lain untuk mengikuti kebatilannya, dia akan berusaha menggambarkan kebatilan itu sebagai sesuatu yang hak. Seolah-olah kebatilan itu adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, sehingga hamba-hamba Allah menjadi tertipu. Yang kedua, ahlul batil pasti akan berusaha mengajak orang lain mengikuti kebatilannya dengan menghiasinya berbagai macam, dengan berbagai macam kedustaan-kedustaan dan kebohongan. Barakallahu fikum. Faedah yang ketiga, jangan sampai kita tertipu dengan penampakan zahir dari seorang ahlul batil. Terlihat dia adalah suatu orang, seorang yang baik, tutur katanya lembut, suka tersenyum, kalau muamalah baik, ramah orangnya, supel kalau bergaul. Tapi kalau kita mengetahui akidahnya jelek, akidahnya rusak, tidak sesuai dengan manhajus salaf, tidak sesuai dengan prinsip ahlus sunnah wal jamaah, jangan sampai tertipu dengan penampilan luarnya. Walaupun dia orang yang selama ini mungkin dekat dengan kita, suka membantu kita, suka menolong kita. Begitu juga, walaupun dia seorang keluarga, bagian dari keluarga dekat kita, secara nasab, jangan sampai kita tertipu. Nah, karena memang konsekuensi dari keimanan kepada Allah dan Rasulnya, seorang mukmin akan memusuhi setiap orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak ada seorang pun yang dia kedepankan, lebih dia prioritaskan dibandingkan Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya adalah yang paling dia cintai. Tidak ada seorang yang di muka bumi ini lebih dia cintai dibandingkan Rasulullah SAW. Bahkan itu adalah bukti kecintaan seorang hamba kepada Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah tegaskan, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian beriman sampai menjadikan aku seorang yang paling dia cintai. Lebih dia cintai dibandingkan anaknya sendiri, dibandingkan orang tuanya sendiri dan seluruh manusia yang ada. Ini bukti kecintaan seorang hamba kepada Rasulullah. Menjadikan Rasulullah adalah orang atau manusia yang paling dia cintai. Dan ini telah dibuktikan oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihi majma'in. Di masa Rasulullah hidup, para sahabat telah membuktikan kecintaan mereka kepada Rasulullah. Dan mereka para sahabat adalah sebaik-baik teladan bagi kita, generasi setelahnya ini. Di antara bukti kecintaan para sahabat kepada Rasulullah, mereka rela mengorbankan jiwa, harta dan raganya untuk membela Rasulullah alaihissalatu wassalam. Ketika terjadi perang Uhud, di mana kaum muslimin terkepung ketika itu, berada pada situasi genting, pasukan kaum muslimin terdesak, terkepung oleh pasukan kaum musyrikin, Rasulullah yang menjadi target utama bagi kaum musyrikin untuk dibunuh dan dihabisi. Sehingga ketika itu Rasulullah dikepung oleh pasukan kaum musyrikin. Semua senjata kaum musyrikin diarahkan kepada Rasulullah. Pedang, panah, tombak. Maka para sahabat disitulah mereka membuktikan kecintaan mereka kepada Rasulullah. Berapa banyak para sahabat yang gugur di sekeliling Rasulullah, mereka rela mati asalkan Rasulullah selamat. Asalkan Rasulullah tidak tergores sedikit pun, walaupun ketika itu Rasulullah sempat terluka di bagian wajahnya. Barakallahu fikum. Ini yang menjadi bukti kecintaan para sahabat kepada Rasulullah. Semasa Rasulullah hidup, demikian bukti kecintaannya, di antaranya. Rela mati demi Rasulullah. Maka, di zaman ini, ketika Rasulullah SAW sudah wafat, bagaimana bentuk bukti kecintaan seorang mukmin kepada Rasulullah? Bukti kecintaan seorang mukminah kepada Rasulullah, buktinya adalah dengan membela sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada cara yang lain selain itu. Dan membela sunnah Rasul SAW tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan menempuh tiga hal ini. Yang pertama, mempelajari dan mengilmui sunnah Rasul tersebut. Baik sunnah Rasul terkait dengan permasalahan akidah, ibadah, muamalah, akhlak, adab. Ini bukti kecintaan. Yang pertama, mempelajari dengan sungguh-sungguh sunnah Rasul. Tidak hanya sekedar mencukupkan afan-afan saja bagi para ummahat. Cukup dengan berbaju syar'i, berhijab syar'i, bercadar. Tapi masalah ta'lim, ogah-ogahan. Malas-malasan. Dia menyadari bahwasanya perkara akidah itu perkara yang penting, yang menjadi tolak ukur keselamatan dunia akhirat akidah seorang. Tapi dia malas-malasan mempelajari akidah Salafiyah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini berarti belum, masih dipertanyakan rasa cintanya kepada Rasulullah SAW. Setelah seorang hamba mempelajari dan mengilmui sunnah Rasul, tidak berhenti sampai di situ. Butuh perjuangan yang lain, yaitu perjuangan di dalam mengamalkan sunnah Rasul. Dan ini bukan perkara yang mudah. Kecuali bagi hamba yang Allah mudahkan untuk hal tersebut. Mengamalkan sunnah setelah mengilmuinya. Bukan perkara yang mudah. Barakallahu fikum. Banyak tantangannya. Pasti akan menghadapi rintangan dan gangguan dari orang-orang yang membenci sunnah. Dan itu konsekuensi yang memang harus kita tempuh, yang harus kita lalui. Terlebih lagi kalau sudah naik tahapan yang berikutnya. Ad-da'watu ilaiha. Mendakwahkan kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ini bukti kecintaan yang berikutnya. Maka seorang mukmin, seorang mukminah sebagai bentuk kecintaannya kepada Rasulullah yang itu merupakan bukti kejujuran iman seseorang, dia akan rela mengorbankan jiwanya, hartanya, dan raganya. Apapun dia akan korbankan demi membela sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Demi mempelajari sunnah Rasul, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Jadi, berpegang teguh dengan sunnah Rasul, dengan ketiga hal ini tadi, mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, jangan sekali-kali dijadikan atau dianggap sebagai perkara sambilan. Perkara sampingan, bukan. Barakallahu fikum. Dalam ayat yang lain, kembali ke topik pembahasan kita tadi, al-hadar, berhati-hati dan waspada dari tiba khutwati syaitan, mengikuti langkah-langkah syaitan. Dalam ayat yang lain pula, dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haq. Wahai sekalian manusia, dalam surat Fatir, ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haq. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah itu haq. Ini yang harus kita yakini. Dan harus selalu kita istihdar, kita hadirkan dalam kalbu kita. Janji Allah itu benar. Pasti benar. Janji Allah akan menolong ahlul haq. Janji Allah akan senantiasa menolong hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang bersabar di dalam menjalankan syariatnya, hamba-hambanya yang membela sunnah Rasulnya. Begitu pula janji Allah terkait segala apa yang akan terjadi setelah kematian. Kita harus yakin, meyakini janji Allah pasti benar. Setelah kita mati, bukan kemudian kita pasti beristirahat setelah kematian kita. Belum tentu. Karena pasti kita akan menghadapi beberapa hal selanjutnya setelah kematian kita. Begitu pula nanti ketika hari kebangkitan, janji Allah pasti benar. Setelah mati nanti kita pasti akan dibangkitkan di hari kiamat nanti, mempertanggungjawabkan amalan kita selama di dunia. Dan janji Allah untuk membalas setiap amalan hamba, itu adalah janji yang benar. Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu hak, benar. Kemudian, apa kata Allah? Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Sesungguhnya janji Allah itu benar, maka jangan sekali-kali kehidupan dunia ini menjadikan kalian tertipu. Kalian tertipu karena gemerlapnya kenikmatan dunia ini, syahwat duniawi. Melalaikan kalian dari sibuk berbekal untuk kampung akhirat. Jangan. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dan jangan sekali-kali kalian dipalingkan dari Allah karena sebab perkara-perkara yang menipu tersebut. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia musuh. Jangan sampai syaitan yang hakikatnya musuh bagi kita malah kita ikuti. Waliyadzubillah. Ini menunjukkan kurangnya akal seseorang. Syaitan musuh malah dijadikan matbu' yang diikuti. Keliru. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia musuh. Perangi dia. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanyalah syaitan itu mengajak golongannya untuk menjadi penghuni neraka as-sa'ir wal iyadu billah. Ini terdapat wasiat yang Allah tujukan kepada hamba-hambanya yang beriman. Dan bahkan kepada seluruh manusia. Kita diingatkan bahwasanya janji Allah itu pasti benar. Tapi sehingga jangan sampai kita tertipu dengan gemerlapnya duniawi. Gemerlapnya dunia ini. Kita harus paham betul apa tujuan hidup kita di dunia. Tujuan hidup kita di dunia bukan bernikmat-nikmat dengan kenikmatan duniawi. Kita harus ingat tujuan hidup kita di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk berlomba-lomba siapa yang paling baik amalannya. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Siapa yang paling baik amalannya? Berlomba-lomba, itulah tujuan hidup kita di dunia. Beribadah kepada Allah dan berlomba-lomba. Siapa yang paling baik amalannya? Yang paling baik amalannya maksudnya apa? Ai akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas di dalam beramal, paling bersih amalannya dari tujuan-tujuan duniawi, dari tujuan-tujuan niat-niatan yang merusak keikhlasan, dan ikhlas maknanya adalah beribadah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk meraih kecintaan mahabbatullah azza wa jal. Beramal untuk meraih kenikmatan surga, al-jannah. Dan terhindar dari azab an-nar. Itu makna ikhlas. Siapa yang terbaik amalannya? Yaitu yang paling ikhlas dan paling benar. Paling mencocoki petunjuk dan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali sekali lagi. Dengan ilmu. Ilmu syar'i. Barakallahu fikum. Di antara ayat yang menyebutkan tentang topik yang kita bahas ini pula, dalam surat Al-Isra ayat yang ke-53. Allah memerintahkan kepada kita untuk berkata dengan perkataan yang baik. Dan Allah menyebutkan bahwasanya di antara bentuk langkah-langkah syaitan adalah untuk menimbulkan permusuhan di tengah-tengah kaum mukminin. Ini hati-hati, ini langkah-langkah syaitan yang harus kita hindari. Barang siapa yang menjadi sebab timbulnya permusuhan, kebencian di antara orang yang beriman karena sebab dia seorang mukmin membenci mukmin yang lain. Karena sebab dia ini seorang muslimah, seorang mukminah membenci saudarinya. Memusuhi saudarinya, maka ketahuilah, ini di antara bentuk amalan syaitan. Dan ini seringkali terjadi karena ucapan yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan." Dan katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan ucapan yang ahsan, yang paling baik. Allah sebutkan di sini dengan wazan, ya, ismu tafdil. Yaqulul lati hiya ahsan. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk berbicara dengan pembicaraan yang paling baik. Yang terbaik. Baik isinya, isi pembicaraan itu, materinya, substansinya, begitu pula kaifiyatu tablighihi. Bagaimana cara penyampaiannya. Diupayakan dengan cara yang terbaik. Kenapa? Kata Allah, inna syaitana yanzagu bainahum. Karena sesungguhnya syaitan itu akan berusaha untuk menimbulkan permusuhan di antara mereka. Di antara hamba-hamba Allah. Ini kerjaannya syaitan. berusaha untuk membenturkan satu mukmin dengan mukmin yang lain, satu mukminah dengan mukminah yang lain. Hati-hati. Dan ini syaitan biar masuk melalui ucapan-ucapan. Melalui ucapan yang tidak baik sehingga menimbulkan su'udzon, ya. Atau seorang mengucapkan ucapan yang membuat orang lain tersinggung, ya. Di antara bentuk ucapan yang tidak baik pula adalah ucapan-ucapan yang tidak didasarkan pada data yang valid. Tidak didasarkan pada hujjah yang qati'ah. Bukti yang benar. Dia berbicara tentang sesuatu, menyampaikan suatu hal, tapi didasarkan pada dzon-dzon saja. Prasangka-prasangka belaka. Tidak berdasarkan pada bukti. Hati-hati. Ya. Ini adalah langkah-langkah syaitan yang harus dihindari. Dia menyebutkan kejelekan si fulana. Si fulana itu demikian-demikian. Buktinya apa? Tidak ada bukti. Cuma prasangka-prasangka. Setelah di-cross-check, dikonfirmasi kepada fulanah yang bersangkutan, ternyata dia tidak pernah melakukan itu. Tidak pernah mengucapkan hal itu. Maka apa yang telah dia lakukan? Hakikatnya, dia telah berjalan pada langkah-langkah syaitan. Dia telah mengikuti langkah-langkah syaitan. Terlebih lagi jika informasi yang dia sampaikan itu menimbulkan kebencian dan permusuhan kepada atau di antara kaum mukminin dan mukminat. Hati-hati. Ini langkah syaitan. Maka sekali lagi, ikhwani wa akhwati fillah, nasihat bagi kita semua. Ketika kita akan berucap dengan suatu ucapan, suatu perkataan, ketika kita akan menyampaikan suatu berita atau informasi, kita harus betul-betul tasabbut. Ini prinsip seorang mukmin. At-tasabbut. Berhati-hati di dalam menerima suatu informasi. Di dalam meyakini suatu informasi, suatu berita, dan menyampaikannya. Jika ada seorang, ya, walaupun sudah berbaju salafi ya, tapi ucapannya seringkali tidak didasarkan pada ini, bukti yang jelas. Seringkali tidak tathabut pada berita yang dia sampaikan. Maka ini menunjukkan kurangnya iman orang tersebut. Dan dia telah mengikuti langkah-langkah syaitan. Wal'iyadzu billah. Inna syaitana kana lil insani aduwan mubina. Sungguh syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Barakallahu fikum jami'an. Di sini kita cukupkan penyebutan beberapa dalil yang menunjukkan kepada kita semua. Masih banyak dalil-dalil yang lain. Tapi kita cukupkan sampai di sini. Ya. Sebelum kita mengakhiri majelis kita di siang hari ini, beberapa tambihat bagi para ummahat wal akhwat. Yang pertama, masalah mengendarai motor. Walaupun alasannya ke tempat ta'lim. Ini sudah sering dihimbau oleh para asatidah. Sering diingatkan perkara ini oleh para asatidah. Ana hanya mengulang. Ya. Tidak ada untuk selanjutnya, tidak ada ummahat atau akhwat yang bawa motor lagi. Upayakan untuk diantar oleh imam suaminya atau mahramnya. Ya. Nah, diupayakan ya, untuk tidak lagi membawa motor. Karena telah sampai kepada, ya, sampai berita atau informasi. Ini disayangkan, perkara yang disayangkan. Beberapa ummahat atau akhwat terlepas itu dari siapa yang bersangkutan itu. Ya. Ketika naik motor tidak memperhatikan kelengkapan-kelengkapan di dalam mengendarai motor. Ada juga yang naik motor dengan kecepatan yang tidak wajar. Padahal itu di ganggang yang sempit, tapi dia kendarai dengan kecepatan yang laju. Tidak sepantasnya seorang wanita seperti ini, apalagi mukminah, apalagi seorang salafiyah. Barakallahu fikum. Terlebih lagi kalau sampai keluar ke jalan besar, jalan raya. Nah, kalau keluar ke jalan raya kan harus punya SIM. Pertanyaan besar ini. Tanda tanya besar bagi seorang salafiyah yang mengendarai kendaraan bermotor sampai ke jalan raya. Dia dapat SIM dari mana? Atau pertanyaan sebelumnya, punya SIM atau tidak? Oh, sudah punya SIM. Nah, bagaimana cara dia mendapatkannya? Mau tidak mau harus foto dia. Nah ini, muskilah ini, besar ini. Dan ini telah keluar fatwa dari para ulama. Dari Syekh Shalih Al-Fauzan diantaranya yang ana ingat. Tidak boleh seorang mukminah, seorang muslimah demikian. Ya. Apakah tidak bisa dikiaskan dengan KTP atau kartu identitas? Tidak bisa. Kartu identitas itu perkaranya memang doruri. Adapun rukhsah qiyadah, rukhsatul qiyadah, ini istilah bahasa Arab untuk SIM, ya, izin mengendarai kendaraan bermotor, ini bukan perkara yang doruri, apalagi untuk seorang muslimah, ya, maka tidak sepantasnya untuk hal ini, ya. Jadi ana harapkan tidak ada lagi berikutnya ada ummahat yang menaiki sepeda motor atau mengendarai, ya, mengendarai sepeda motor, diupayakan untuk minta antar, ya, para suami, para aba atau mahramnya. Barakallahu fikum. Tambih yang kedua terkait dengan alat komunikasi. Di zaman ini memang di antara fitnah, ya, yang menjadi sumber, di antara sumber kejelekan menimpa kaum muslimin dan kaum muslimat, itu adalah tidak bijak ketika memakai alat komunikasi yang canggih. Baik itu berupa apa, tablet atau HP Android atau iPhone atau yang semisalnya. Berapa banyak kejadian, ya, ana dapati ada informasi yang masuk. Ada berapa ummahat atau akhwat yang sibuk dengan perkara itu. Sibuk mengupdate status di akun-akun WA-nya. Inilah yang bagi. Terlebih lagi status yang dia pasang, ya. Apa yang dia pasang di status WA-nya itu, na'udzubillah, dia memosting berita. Berita dari salah satu sumber berita yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Apakah lupa dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kalian orang yang fasik menyampaikan berita, fatabayyanu. Cari konfirmasi, cross check dulu kebenaran berita tersebut, jangan langsung disebarkan, langsung di-share, langsung diyakini, ya. Ini tidak sepantasnya, apalagi sampai dijadikan status di WA-nya. Kalau sudah menjadi status kan pasti akan dibaca orang banyak. Ini pertanggungjawaban dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti bagaimana jika ternyata isi beritanya tidak sesuai dengan fakta. Maka dia telah menyebarkan al-kadzib, kedustaan. Ya. Dan sangat disayangkan ada beberapa yang masih tidak selektif di dalam mengambil fawaid ilmiah. Ini juga menunjukkan, ya, bahayanya atau mafsadat ketika seorang akhwat atau ummahat sibuk dengan HP canggihnya itu. Sibuk browsing untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Memang mungkin wallahu alam sebaiknya, mungkin nanti kita akan kaji lebih dalam, kita tanyakan kepada asatidzah atau masyayikh. Kalau memang mudaratnya lebih besar, sebaiknya para ummahat, para akhwat, kalaupun memang harus dia memiliki HP yang canggih itu, ya, Android atau iPhone atau yang semisalnya tablet, kalau memang kebutuhannya untuk sekedar komunikasi lewat WA, untuk koordinasi dengan para mudarisin, kalau memang dia mudarisah, atau dia ingin mencari fawaid ilmiah melalui channel-channel Telegram, Al-Sunnah, Salafiyun, kalau memang kebutuhannya untuk itu, WA dan Telegram, cukup. Cukup dia install aplikasi WA dan Telegramnya. Adapun aplikasi atau software browser atau YouTube, apa kebutuhannya? Kalau tidak dibutuhkan, jangan di-download, jangan di-install. Terlebih lagi, fakta membuktikan lebih banyak mafsadatnya, lebih banyak madaratnya. Berapa banyak kasus anak-anak putra-putri salafiyin masa depannya rusak gara-gara ulah orang tuanya yang tidak hati-hati. Naruh HP sembarangan, tidak dikunci. Anaknya ambil, masuk YouTube, dia ketik apa yang dia mau, akhirnya dia menonton tontonan-tontonan yang merusak akhlak dan agamanya. Orang tuanya bisa menyesal setelah itu. Ini keteledoran. Bahkan ada sebagian orang tua yang na'udzubillah sengaja memberikan hal itu kepada anaknya. Apakah dia tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Benar apa yang dikatakan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Tuhfatul Maudud. Wa idza ra'aita al-fasad fil abna, jika engkau memperhatikan kerusakan yang ada pada anak-anak, maka niscaya engkau mendapati kebanyakan kerusakan pada anak-anak itu disebabkan oleh kedua orang tuanya sendiri. Wal'iyadu billah. Bagaimana pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat, di hadapan Allah. Anak-anak yang harusnya dia jaga, dia lindungi dari perkara-perkara yang merusak agama dan moralnya, akhlaknya, malah dia rusak sendiri dengan kedua tangannya. Dengan dalih kasih sayang, kasihan, biar enggak gaptek. Ini hati-hati, sekali lagi, ini langkah-langkah syaitan. Syaitan akan berusaha menghiasi al-batil, kejelekan, sebagai sesuatu yang hak, sebagai sesuatu yang indah. Maka hati-hati para orang tua. Ini terkhusus nasihat bagi para ummahat, akhwat. Ya. Berapa kali didapati memasang status, ternyata status itu adalah kata-kata, mungkin dia menganggap itu kata-kata bijak, atau diistilahkan kata-kata mutiara, kata-kata hikmah. Tapi ternyata, apakah itu adalah kata-kata yang berasal dari Al-Quran, ataukah dari hadis Nabi, ataukah itu kata-kata dari para ulama salaf? Jawabannya tidak. Yang mengatakannya pun tidak jelas siapa, manhajnya bagaimana, akidahnya bagaimana. Bahkan belum bisa diketahui juga, dia ini orang muslim atau bukan muslim. Tidak selektif di dalam mencari atau mengambil faedah ilmiah. Sekedar browsing, di browser, dia ketik apa yang dia mau dari kata-kata hikmah itu, dia ambil tanpa melakukan tasabbut, tanpa melakukan pengecekan yang lebih rinci. Langsung dia pasang di statusnya. Wal'iyadzubillah. Tersebar, dibaca orang banyak. Itu bagaimana pertanggungjawabannya di hari kiamat nanti di hadapan Allah? Terlebih lagi jika kata-kata itu mengandung kebatilan. Tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan As-Sunnah. Tidak sesuai dengan manhajus salaf. Maka ini mudah-mudahan bisa menjadi nasihat yang bisa bermanfaat bagi kita. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Alafu minkun. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.